Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Kita masih membaca masalah uzur yang diberikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah kepada orang-orang yang menyatakan tidak bolehnya fasakh haji kepada umrah. Yang pertama sudah kita baca uzur yang diberikan kepada kelompok pertama yang menyatakan itu mansukh. Bolehnya fasakh haji kepada umrah itu mansukh. Ya, beliau sebutkan beberapa uzur yang ada dan dibantah oleh beliau rahimahullah ta'ala. Yang kedua, di antara mereka yang menyatakan tidak boleh fasakh haji kepada umrah dengan alasan itu adalah khusus untuk para sahabat ketika itu. Faslun al-udhur thani da'wa ikhtisas dalika bisahabah. Itu khusus untuk sahabat. Bolehnya mempasah haji untuk menjadi umrah, itu khusus untuk sahabat. Wahtajju biwujuh, mereka berdalil dengan beberapa wajah. Ahaduha marwahu Abdullah bin Zubair al-Humaydi, Syekh Bukhari. Qala haddatsana Sufyan an Nafi' bin Sa'id عن المرقع عن أبي ذر أنه قال كان فسخ الحج من رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا خاصة. نعم tapi بسنده مرقع بن صيفي مجهول الحال. Ya, dan jelas bertentangan dengan hadis yang sudah ada dalam Sahihain. Ya, ketika seorang bertanya Rasulullah, Ali Aminah hada khasatan amdil abad ya Rasulullah, di abad, jelas tentang hadis tersebut. Wa qala Waqi' hadatsana Musa bin Ubaidah qala hadatsana Ya'qub bin Zubaid bin Zaid an Abi Dzar qala lam yakun li ahadin ba'dana an yaj'ala hajjatahu umratan. Tidaklah diperkenankan bagi seorang pun setelah kami untuk menjadikan haji sebagai umrah. Inna kanat rukhsatan lana, rukhsah bagi kami ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sana di Musa bin Ubaidah baik. Baik. Muqallab Bazzar hadasana Yusuf bin Musa qala hadasana Salam bin Fadl qala hadasana Muhammad bin Ishaq an Abdurrahman al-Asadi an Yazid bin Syariq qudda Abi Dzar. كيف تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم معه؟ قال ما أنتم ذاك؟ إنما ذاك شيء رخص لنا فيه يعني متعة. نعم. رواية بزار dan رواية بزار ini بسنده محمد بن إسحاق. Ya. Dia mudallis waqad an'ana. Kita tahu dalam pembahasan kita, seorang mudallis itu harus sarah bisama. Hadatsana Yusuf bin Musa, qala hadatsana Salamah ibn Fadl, qala hadatsana Muhammad bin Ishaq, sahibu sirah. Sahibu sirah, an, dengan an-ana. Sanaduhu ta'if. Yang sebab, an-ana Muhammad bin Ishaq, wahuwa mudallis. Tapi hadis disebutkan dalam Sahih Muslim, iya, dengan lafaz yang hampir sama. Kalau dalam sanad Bazzar, dhaif. Faqal Bazzar, hadatsana Yusuf bin Musa, qala hadatsana Ubaidullah bin Musa, qala hadatsana Israil an Ibrahim bin Muhajir, an Abi Bakar At-Taimi, an Nabihi wal Harith bin Suwaid, qala, qala Abu Dzar fil Hajji wal Mut'ah, rukhsatun. A'tanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim bin Muhajir dhaif. Ibrahim bin Muhajir dhaif. Sanaduhu sanad Bazzar dhaif. Ada padanya Ibrahim bin Muhajir dhaif. Wa qala Abu Daud qala hadatsana Hannad bin Sari an Abi Zaidah qala akhbarana Muhammad bin Ishaq an Abdurrahman bin Aswad an Sulaiman أو سليم بن أسود أن أبا ذر كان يقول fi man hajja summa fasakhaha ila umrah. Buddha berkata kepada seorang yang haji dan mempasah haji kepada umrah, lam yakun dzalika ila liqbi alladzina kanu ma Rasulullah SAW, tidaklah itu diperkenankan kecuali untuk kafilah yang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, khusus untuk ketika itu hajat wada. Nah, bisana di Muhammad bin Ishaq juga sama mudallis faqad anana. Qala hadatsana Hannad bin Sari, ana bi Zaidah, qala barana Muhammad bin Ishaq an Abdurrahman Raswad. Dia mudallis faqad anana. Wa bi sahih Muslim, ana bi dzar qala kana mut'ah fil haji bi sahabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khassatan, dalam sahih Muslim. Wa bi lafdin kana lana rukhsah, yani mut'ah fil haji, ini maksudnya tamattu. Mut'ah fil haji maksudnya haji tamattu. Apabila din ahor la tasitu mut'atan inalana khosatan, tidaklah apa namanya sah, yang tidak bolehkan mut'ah yang dua, yang mut'ah nisa yang telah dimansuh dan mut'ah haji, ini haji tamattu, kecuali untuk para sahabat. Apabila din ahor inna makarat lana khosatan dunakum, itu khusus kami saja, tidak untuk kalian, yakni mut'ah haji. Wa sunan Nasa'i bisa lid sahih Nabi Ibrahim At-Taimi anabihi anabi dzar fi mutadil hajj laisat lakum, itu bukan untuk kalian. Warastu min hafi syai, ya, kalian tidaklah punya hak sedikit pun untuk melakukan tamattu. Inna makana turhsatan lana ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bisunan Nabi Daud wa Nasa'i min hadithi Bilal bin Haris qala qultu ya Rasulullah ara'aita fasal haji ila umrah lana khasatan amli nasi amatan, apakah dikabarkan kepada aku ya Rasulullah fasa haji kepada umrah itu untuk kami khusus atau untuk manusia semuanya secara umum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balana khasatan, rahu Imam Ahmad tapi hadis ta'if ta'if. Nah, berkata Imam Muhammad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, laisa isnaduhu bil ma'ruf. Berkata rahimahullah ta'ala, laisa isnaduhu bil ma'ruf. Dan jelas-jelas bertentangan dengan dalam sahihain. Yang surah menyatakan, balil abad. Ketika ditanya oleh surah bin Malik, ahli amin khasatan, kata Rasulullah SAW, balil abad. Jelas bertentangan dengan hadis sahih. Qala Abu Musad Abu Awana bisa ditasahi an Ibrahim At-Taimi nabihi qala su'ila Utsman an mutah haj faqala kanat lana laysat lakum. Hadza majmu'u masadallu bihi ala takhsis bi sahabain, beberapa kumpulan beberapa dalil yang mereka jadikan dalil untuk menyatakan ya khususnya syariat fasakh haji kepada umrah untuk sahabat. Yang kesimpulannya kalau kita lihat itu hanya dari dua orang sahabat, Abu Dzar dan Utsman bin Affan. Adapun yang marfu tadi dhaif. Ya, dan kita tahu sebelum kita jawab ajin muqayyim, kita tahu bahwa kaidah yang kita tahu qaul sahabat itu makbul, qaul sahabat itu hujjah inda man qala bihi, kalau tidak bertentangan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari situ kita sudah bisa jawab insyaallah. Ya. Qaul sahabat, fi'il sahabat itu hujjah inda man qala bihi. Bisyarat, syaratnya adalah la yu'arid ahadith Rasulullah SAW. Ya, sudah banyak hadis-hadis menunjukkan beliau yang memerintahkan sahabat untuk fasakh haji kepada umrah. Dan Rasulullah menyatakan ini lil abad. Lil abad. Allahu'alam.